بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله تعالى، الحمد لله segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita senantiasa memanjatkannya atas segala karunia nikmat yang sangat besar yang kita rasakan. Nah, wa min a'zam hadhihi ni'am adalah nikmat hidayah wa taufiq. Dengan sebab itu kita bisa dengan pertolongannya menunaikan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk al-istimrar, kesabaran dan kesinambungan mengamalkan sunnah al-mutahharah, yaitu sunnah talabul ilm, sunnah kaum salaf, kebiasaan kaum salaf, yakni mereka selalu menghadiri dan menghidupkan majalisul ilm. Ikhwana fi din barakallahu fikum jami'an, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas di antara sunnah-sunnah yang semestinya kita menghidupkannya, sunnah-sunnah Nabi terkait dengan masalah kelahiran. 6 putra atau putri yang kita cintai, 6 adalah sunnah tahnik, sunnah at-tahnik. Telah kita sebutkan dalil, di antara dalil sunnah at-tahnik tersebut. Naam, tahnik disunnahkan ketika aqibal biladah, setelah melahirkan. Naam, maka sesegera mungkin untuk ditahnik. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa aulahu tamr, ketika kita mentahnik, maka bahan untuk kita jadikan sebagai tahnik yang paling afdal adalah at-tamr, adalah kurma yang agak kering. Nah, tidak ar-rutab, karena memang demikianlah yang waris dari baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, oleh sebab itu para ulama, mereka yang paling utama mentahnik dengan kurma setelah dilembutkan kunyah. 6 dilembutkan, kita tahnik kepada di liang-liang mulut sang bayi. Nah, karena nasnya adalah dengan tamr, dengan sebab itu para ulama kita mensunahkan dengan ad-damr. Fa illam yatayassar farutab, kalau tidak mendapati ad-damr maka boleh dengan rutab. Nah, kurma yang baru masak. Sebenarnya rutab ini yang paling lebih enak. Wa illa fa syai'un hulwun. Sesuatu kalau tidak ada tamar, tidak ada rutab, maka sesuatu yang manis rasanya. Wa asalun nahl aula min ghairihi. Dan yang paling baik adalah dari asal madu, madu kurma kalau ada. Ini yang paling utama dari jenis pemanis, sesuatu yang manis. Nah, tentu yang paling utama apa? Tamar. Kalau tidak ada, rutab. Kalau tidak ada sesuatu yang dari bahan-bahan yang manis, dan yang paling afdal adalah madu. Demikian penjelasan dari Al-Hafidh rahimahullahu taala. Berikutnya di antara dalil tentang masyru'iyyah tahniq 'indal wiladah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang kisah seorang bayi putra dari Abi Talhah. Putra Abu Talhah yashtaki, masih kecil. Yashtaki. Nah, dia merintih kesakitan. Abu Talhah seorang sahabat yang mulia, memiliki putra yang sedang sakit. Fa kharaja Abu Talhah, maka Abu Talhah radhiyallahu anhu keluar bepergian. Faqubida as-sabi, ternyata sang bayi tidak tertolong, dicabut rohnya, telah datang ajalnya. Falamma raja'a Abu Talhah, ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu kembali ke rumah, ma fa'ala ibni, dia bertanya, apa yang sudah dilakukan untuk putraku tersebut? Qalat Ummu Sulaim, berkata istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, huwa askanu ma kana. Sekarang kata Ummu Sulaim ibunda Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha, bahwa putramu dalam kondisi yang sangat tenang sekali. Nah, memang sudah meninggal dunia. Askan mayakun. Dan kalau sudah tenang. Nah, paling bahagia. Nah, seorang waladun meninggal dunia di masa kecil. Nah, apalagi orang tuanya muslim wa muslimah. Nah, sehingga dia meninggal dunia tanpa adanya dosa. Sehingga dia seorang bayi yang alangkah bahagianya dia. Nah, faqarrabat ilaihi al-'asha. Nah, fata'asha, maka sang istri yang salihah adalah sang istri yang pandai membahagiakan sang suami. Nah, pandai bisa menjaga sang suami. Tentu seorang suami yang punya ibnun, seorang putra, lahir untuknya putra, tentunya punya semangat yang luar biasa. Bila dia sakit, nam, begitu sedihnya sang ayahanda tersebut. Nah, karena meninggal dunia, ibunda Ummu Sulaim berupaya, nah, bagaimana sang suami tidak kaget. Nah, mencari bahasa, menata bahasa yang setepat-tepatnya. Ketika ditanya, ma fa'ala ibni, apa yang diperbuat untuk putraku? Sudah, anakmu dalam kondisi paling tenang sudah. Mungkin dikira sudah tidur, sudah tidak merintih lagi. Nam, kata Ummu Sulaim, khalas sudah. Putramu dalam kondisi yang paling baik. Nah, diajaklah didekaplah oleh sang istri tersebut, suaminya, diajak makan malam. Nah, thumma asaba minna falamma faragha, dan ditunaikan oleh sang istri hak suami. Nah, sang istri menunaikan hak suami, ditunaikan sebaik-baiknya hak sang suami di malam itu hingga selesai. Qalat waris sabi, setelah sang suami mendapat pelayanan namun oleh sang istri sedemikian rupa dari penyambutan, walaupun ditimpa musibah, Ummu Sulaim di sini menunjukkan kesabaran yang luar biasa dari sang Ummu Sulaim ini. Biasanya seorang wanita adalah orang yang paling tidak bisa menahan ketika ditimpa musibah. Wanita. Nah, mudah menangis, mudah meratap, karena naqisatu aqlin wa din. Karena naqisatu aqlin, sehingga mereka adalah wanita yang mudah untuk meratap, mudah menangis, tidak terkontrol emosinya. Fakaifa Ummu Sulaim radhiyallahu anha bisa menahan dengan tabah, dengan sabar, bahkan bisa mengendalikan sang suami. Nah, luar biasa. Setelah sang suami disiapkan, dilayani dengan sedemikian rupa, disambut dengan sedemikian rupa, diajak makan, bahkan dipenuhi hak suami di malam harinya, baru disampaikan, warisabi, anakmu sudah meninggal dunia, tinggal dikubur. Tentu sang suami melihat bagaimana penyambutan sang istri sedemikian rupa, bahkan dilayani hingga luar biasa. Nah, dia pun juga akan lebih tenang. Nah, lebih tenang. Kalau sang istri bisa menahan, bisa sabar, tentu lebih-lebih sang suami seharusnya demikian. Dan demikianlah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Nah, setelah dikubur sang bayi itu, dalam riwayat yang lainnya, warus sabi, maka silakan anak ini kalian kubur, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Falamma asbah Abu Thalhah ata Rasulullah alaihi salatu wassalam fakhbarahu, ketika di pagi hari, nah, Abu Thalhah menemui baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menceritakan kejadian tersebut, peristiwa tersebut. Faqala a'rastumul lailah, apa kalian menunaikan hak suami istri di malam hari? Nah, qala na'am, iya. Apakah kalian telah mengadakan aras, nah, hubungan suami istri di malam hari? Qala na'am. Qala Allahumma barik lahuma fi lailatayhima. Naam. Kemudian Nabi mendoakan semoga Allah memberkahi keduanya pada malam itu. Fawaladat gulaman. Nah, ternyata ikhwana fillah barakallahu fikum, di malam itu sebagai sebab, di malam itu hubungan itu menjadi sebab Ummu Sulaim juga melahirkan putra lagi. Nah, fatatin Nabi alaihi salatu wassalam warsalat mahu bitamaratin faakhadahu Nabi alaihi salatu wassalam faqala amahu syai'un. Nah, maka Ummu Sulaim mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan mengirim 6 bersamanya beberapa tamar kurma. Maka Nabi mengambilnya. Ama'ahu syai'un, apakah bersamanya ada sesuatu? Kata mereka, na'am, yaitu beberapa tamar. maka Nabi mengambilnya dan Nabi mengunyahnya. Thumma akhada min fihi faj'alaha fi fihi sabi. Nabi mentahnik dan meletakkan, menaruh di liang-liang mulut si bayi tersebut. Wa hannakau bih wa sammahu Abdullah, dan diberi nama Abdullah. Nah. Asyaid ikhwana fila barafikum masyru'iyya at-tahnik. Tentang syariat tahnik, sesuatu yang masyru' dan wallahu a'lam bisawab, hal ini bukan perkara yang khusus ya, khusus baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi perkara tahnik adalah perkara yang sifatnya ammah li ummatihi. Nah, qala an-Nawawi, berkata Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, ittafaqa ulama ala istihbab tahnikil maulud 'inda wiladatihi. Para ulama sepakat tentang disukai, disunnahkan sunnah tahnik untuk sang bayi yang baru melahir, yang baru lahir. Nah, ikhwata fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga selain faidah fiqhiyah masyru'iyah tahnik, juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang besar. Nah, pertama, untuk sang suami, kepala rumah tangga. Yang kedua, juga az-zaujah, ibu rumah tangga. Sebuah teladan, sebuah qudwah yang luar biasa. Bagaimana mereka mensikapi musibah yang menimpa mereka. Nah, ya ummahat, teladani Ummu Sulaim. Bagaimana kesabaran mereka. Bagaimana kesabarannya ketika ditimpa musibah. Nah, masih bisa melayani suami, hak-hak suami dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah kondisi para sahabiat. Nah, sebaik-baik umat manusia, di antara sifat mereka adalah orang-orang sabirah, orang-orang yang sabar. Dan yang kedua adalah orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh untuk melayani suaminya. Nah, walaupun dalam kondisi yang susah, kondisi yang duka, walaupun dalam kondisi yang duka, nah, bagaimana berusaha untuk melayani suaminya, menyambutnya, nah, menyiapkan hidangan makanan untuk sang suami. Berarti persiapan untuk menyiapkan makan untuk sang suami. Tidak karena ketimpa musibah dia merasa ogah-ogahan. Nah, karena adanya musibah malas untuk melayani suami, tidak. Mempersiapkan untuk sang suaminya, bahkan lebih daripada itu, sang Ummu Sulaim siap untuk melayani suaminya, hak suaminya. Di sini pun tidak ada alasan, nah, bukanlah sebuah penghalang ketikanya adanya sebuah musibah menimpa, menghalangi untuk melayani hak suami. Bahkan Nabi mendoakan, a'arastumul lailata, apakah kalian berdua melakukan di malam hari? Naam. Nabi mendoakan, Allahumma barikallahumma, semoga Allah memberkati kalian berdua. Nah, sehingga tidak ada penghalang untuk memberikan hak sang suami. Nah, walaupun ditimpa musibah yang besar, yang berat. Nah, teladan qudwah li hadhil ummah. Berikutnya faedah untuk sang suami. Juga sang suami melihat sang istri, istri yang salihah, istri yang muti'ah. Melihat sang istri demikian, tidak pantas dia untuk mengeluh. Tidak pantas dia untuk sedih. Kalau sang istri sabar, lebih-lebih dia harusnya sabar. Karena sebagai qaimul buyut, qawwam, pemimpin rumah tangga. Demikian ikhwana fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya sunnah-sunnah di saat kelahiran, tasmiyatul maulud wal kunyah at-tayyibah. Disunnahkan untuk memberi nama putra atau putri tersebut dengan nama yang baik dan kunyah yang baik. Disunnahkan memberi nama dan kunyah yang baik. Kunyah Abu Fulan. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh penulis, yaitu Abdussalam bin Abdullah Sulaimani, riwayat Abi Daud dalam sunannya, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nah, riwayat ini, riwayat Abu Daud dalam sunannya, innakum kalian akan dipanggil nam yaumal qiyamah dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Maka nam fa'ahsinu asma'akum, beri nama-nama yang baik nama-nama kalian. Hadis ini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakum ta'ala, secara makna benar, tetapi sanadnya adalah dhaifun. Naam. Karena ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Abi Zakaria yang dia tidak mendengar dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abi Zakaria. Dia tidak pernah melihat bertemu dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sehingga hadisnya munqati'un dan dilemahkan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyir al-ism al-qabih, rawat Tirmidzi. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sering merubah nama-nama yang jelek. Naam. Di antaranya Barrah diberi nama Zainab, diberi nama Juwairiyah. Nah, ada seorang mar'ah bernama Barrah diganti dengan Zainab, diganti oleh Nabi dengan Juwairiyah. Nah, fabaddala isma Abi Bakar bin Abdul Ka'ba ila Abdullah. Nah, Abdul Ka'ba diganti dengan Abdullah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana ismu Abdurrahman bin Auf Abdul Ka'ba. Abdurrahman bin Auf nama dulu adalah Abdul Ka'ba, diganti fasammahu Abdurrahman. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Wa badala ism Asiyah bintu Thabit bin Abi Al-Aqlah fasammaha Jamilah. Nama Asiyah, Asin, diganti dengan namanya Asiyah diganti dengan Jamilah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ini istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu namanya Asiyah diganti dengan Jamilah oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, وقال عليه الصلاة والسلام إن حب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أخرجه مسلم. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, menegaskan sesungguhnya nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Sehingga kita pun tidak mengapa memberi nama anak-anak kita Abdullah, Abdurrahman, di sana Abdullah, di sana Abdurrahman, labas. Nah, fulan Abdullah, fulan Abdullah, fulan Abdullah, fulan Abdurrahman, fulan Abdurrahman, ma fi syai. Yang penting ada nama abahnya, ada nama jidnya, ada nama kotanya. Nah, membedakan. Nah, sehingga tidak perlu sungkan atau tidak perlu, tidak perlu nanti kok sudah baik nama Abdullah, tidak perlu. Bukan kita yang sudah pertama kali seperti itu, sudah dahulu kala. Nah, sudah dahulu kala nama Abdullah itu dipakai oleh para kaum muslimin, oleh kaum muslimin juga para ulama kita, Abdullah wa Abdurrahman. Membedakannya mudah, punyanya siapa, orang tuanya siapa, Abdullah bin Man, Abdullah bin Mahdi, Abdullah bin Man, Abdullah bin Abdurrahman, Abdullah bin Man, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Man, Abdullah bin Ahmad, Ahmad siapa, Abdullah bin Ahmad Bauzir, wasaih fulan. Nah, demikianlah Muhammad, berapa banyak namanya Muhammad. Nah, falabas. Wa qala tasammau bi asbi ismil anbiya wa habul asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaq wa harith wa hammam wa aqbahu wa harab wa murrah. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i min hadithi Abi Wahab al-Jashmi radhiyallahu anhu. Kadzalika akhraja Muslim min hadith al-Mughirah ibn Syu'bah marfu'an, innam kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Kata Nabi, beri nama dengan nama-nama para nabi. Sehingga Ibrahim termasuk Nabiullah Muhammad, sama ibnahu bi Ibrahim, lakin tufiya Ibrahim, meninggal dunia. Nah, sehingga perkara yang sunnah memberi nama-nama anak kita dengan nama-nama para anbiya, Musa, Isa, Hud, Nuh, Zakaria, Yahya dan sebagainya, termasuk minas sunnah. Nah, dan nama yang Allah, yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Wasdaqwa, yang paling tepat, yang paling baik adalah Harith dan Hammam, dan yang paling jelek adalah Harab dan Murrah. Nama yang paling jelek adalah Harab dan Murrah. Nah, dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah secara marfu', sesungguhnya mereka para sahabat memberi nama dengan nabi-nabi mereka dengan nama-nama para nabi dan orang-orang salihin. Nah, tinggal kita memberikan nama untuk anak-anak kita dengan nama-nama para nabi dan juga nama-nama orang-orang saleh. Nah, dari kalangan para nabi, para sahabat, Umar, Ibnu Mas'ud, nah, Abu Hurairah, Ali, Utsman, Talhah dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Wa rawa Sa'id ibnu al-Musayyib atau al-Musayyab an nabihi anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahu masmuk, siapa namamu, kata Nabi. Qala Hazanun atau Haznun, namanya Hazan, yang sedih. Faqala Nabi bal anta sahlun, bahkan seharusnya kamu namanya Sahal. Sehingga Nabi merubah namanya apa? Menjadi Sahal. Yang tadinya Hazan, tukang sedih, nam pesimis, diganti Sahal, yang selalu optimis. Nah, semua dibikin mudah, bukan bermudah-mudah, tapi dibuat mudah. Kana yujibuna at-tafa'ul. Kebiasaan kaum salaf, mereka selalu mencintai at-tafa'ul. Kalimat-kalimat yang motivasi, kalimat-kalimat yang mengandung dorongan-dorongan, bukan kalimat-kalimat yang membuat orang pesimis. Ketika ketemu sama seorang, ketemu anak kecil, ketemu anak pemuda, lihat anak kecil yang luar biasa aktifnya, bukan kita bilang nakal, dan yang lain, ini anak pintar, anak soleh, masya Allah ta'ala ya fulan, semoga menjadi anak yang soleh. Demikian karena ya jibun tafa'ul, kalimat-kalimat yang hasungan. Ketemu orang yang sakit, masya Allah tahur, Allah yashfik insya Allah, tahur insya Allah, kalimat-kalimat tafa'ul. Bukan, ini kayak sakit, kayak kanker ini ya, dari matanya kanker ini. Bukan demikian. Melihat, baru belajar herbalis beberapa bulan, lihat tangannya, ini kayaknya antum bahaya ini, serat-seratnya ini kayak antum, lambungnya kena, matanya kena, jantungnya kena, ya semuanya kena semuanya. Baru belajar 4 bulan. Akhwatu fillah barakallahu, juga sama para dokter-dokter di beberapa rumah sakit periksa, ini kayaknya bahaya nih. Lalu Islam tidak demikian. Tidak gegabah memvonis, memastikan. Tapi kalimat-kalimat yang menghasut, kalimat-kalimat yang membuat orang itu adalah optimis. Ada minat sunnah. Ya akhi barakallahu fikum, tahu insyaallah, insyaallah ini bisa diobati. Coba obat demikian. Ini seperti memang perlu pengobatan yang panjang, tapi sabar insyaallah. Demikian ayyul ikhwah rahimani wa rahimahum ta'ala. Kalau ini orang tua tipenya sudah tua, ini bagi keluarganya. Bapak sudah selesai, mana keluarganya? Ini bapak jenengan ini sepertinya kena mengidap penyakit kanker. Tolong dicek ulang kembali. Hakadha wal Islam. Tidak takut-takuti. Oh, jantungnya, livernya, yang ginjalnya. Faqala la uhayir isman sammani sammanihi abi. Qala ibnu Musayyib famazalat fina al-khazunah ba'du. Namun sayang laki-laki ini ketika Rasul menggantikan dengan Sahal, kata dia, saya tidak akan merubah nama yang abahku memberi nama dengannya, namanya Hazan. Masya Allah. Qala ibnu al-Musayyib famazalat fina al-hazuna ba'du. Maka senantiasa orang ini dalam kondisi sedih kehidupannya. Iya dan bila kesedihan yang terus menerus. Karena apa? Menentang Rasul alaihi salatu wassalam. فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Diberi tuntunan yang baik, tidak mau menentang baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Diberi nama yang memberikan motivasi, bukan hazan yang selalu sedih, tapi sahal yang selalu mudah. Nah, qala Ibnu Battal fihi anna al-amr bi tahsini al-asma' wa bi taghyiri al-ism ila ahsan minhu laisa al-wujub bal istihbabu dzalika. Berkata Ibnu Battal rahimahullah taala bahwa perintah merubah, mengganti nama kepada nama yang baik, hukumnya tidak wajib, tetapi mustahab. Demikian pendapat al-imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Kemudian wakadzalika al-asma allati fiha tazkiyah. Berikutnya masalah memberi nama yang mengandung unsur tazkiyah, mengandung unsur rekomendasi kepada makna kesucian, kepada makna kebaikan. Mentazkiyah, ada unsur tazkiyah. Nah, ya ini tazkiyah itu seolah-olah mengecap anaknya ini adalah seorang yang baik, gitu, memberikan nilai rekomendasi. Nah, kebaikan, kesucian, kemuliaan kepada bayi ini. Nah, kalau dia memberi nama dengan niat tersebut, unsur tazkiyah, rekomendasi kemuliaan dan kebaikan sang bayi itu, ini yang dilarang. Nah, fala tuzaku anfusakum. Nah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Zainab kana ismuha Barrah. Dul Zainab namanya adalah Barrah. Faqila tuzakki nafsaha. Dia telah mentazkiyah dirinya sendiri dengan nama Barrah itu. Barrah itu adalah seorang wanita yang suka berbuat kebaikan. Fasamma Rasulullah alaihi salatu wasallam Zainab, maka Nabi mengganti Zainab. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Barrahnya ada dua orang. Satu Barrah diganti dengan Zainab. Dalam riwayat yang lainnya, wanita yang lainnya pula, Barrah juga namanya diganti Juwairiyah. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum, pembahasan di malam hari kami sebutkan bagaimana dhabit sih. 6. Batasan nama yang mengandung tazkiyah. Wallahu a'lam bishawab. Sebatas. Kalau jauh itu mungkin para ulama yang sudah meneliti tatabbu kutubil ulama. 6. Setahu ana sebatas membaca fatwa dari Al-Allamah Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau berpendapat, beliau merinci, kalau nama itu memang dalam rangka untuk mentazkiyah, tidak boleh. Tapi kalau sebatas nama saja, Saleh katanya. Namanya Saleh. Betul? Di antara nama Nabi juga ada namanya Nabi Saleh. Bahkan Nabi Muhammad siapa namanya? Di Muhammad kan gitu, mengandung nilai pujian, betul? Sesuatu yang terpuji. Imam Ahmad namanya siapa? Ahmad gitu ya. Mengandung nilai pujian. Nah, oleh sebab itu kata Al-Utsaimin rahimallahu taala, kalau itu memang sengaja dalam rangka mentazkiyah, sengaja untuk mentazkiyah, merekomendasi kesucian dan kemuliaan anaknya, maka tidak boleh niatnya. Namun kalau sebatas sekedar nama saja, nama saja, maka tidak mengapa. Contoh sahabat namanya Khalid. Tidak mungkin itu berharap anaknya kekal abadi di dunia, tidak. Tidak mungkin. Tapi ada namanya Khalid ibn Walid dan setuju oleh Nabi, takrir. Nabi tidak merubah namanya Khalid. Tidak diganti oleh Rasul, Khalid radhiyallahu anhu, bahkan panglima perang. Nah, dari sini wallahu a'lam bishawab, Asy-Syaikh merinci, kalau memang sengaja memberikan tazkiyah kepada putranya, maka tidak boleh. Dari nama-nama yang mengandung tazkiyah, mengandung kemuliaan tadi. Nah, tapi kalau sebatas nama saja, maka labas, tidak mengapa. Atau oleh sebagian para ulama kita, wallahu alam, kalau itu sekedar berharap semoga anaknya soleh, maka labas. Berharap semoga anaknya apa, menjadi orang yang soleh, maka tidak mengapa. Di sini demikian wallahu alam bisawab, menurut keterangan sebagian para ulama kita, di antaranya siapa? Al-Allamah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, Ibnu Qayyim menjelaskan annal asma ta'thiran. Kenapa? Tentu nama-nama itu ada pengaruhnya. Nah, ada nilai pengaruhnya. Seorang namanya Abdullah dengan seorang namanya Abdul Ka'bah, seorang nama yang baik dengan nama yang jelek, nama soleh, satu nama yang tidak bagus, ada mempengaruhi kejiwaan karena nama. Nah, mengenai kejiwaan punya pengaruh, sehingga minas sunnah nam memberi nama-nama yang baik. Fil musammayat walil musammiyat ta'thirun ala asma'iha fil husni wal qubh, sehingga nama-nama itu ada pengaruh. Nah, memiliki pengaruh dalam kebaikan atau sebaliknya keburukan. Nah, demikian ikhwan fillah barakallahu fikum jami'an, sedikit apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.